Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala babu tahrimi sabqil imam bi ruku'in aw sujudin wa nahwihima. Bab haramnya mendahului imam dengan ruku mendahului imam atau sujud mendahului imam dan semisal keduanya yang jelas mendahului gerakan-gerakan imam hukumnya haram. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة يعني عبد الله بن محمد بن إبراهيم وعلي ابن حجر واللفظ dan lafaz hadis ini akan beliau sebutkan adalah li Abi Bakar, lafaznya hadis Abu Bakar ibn Abi Syaibah. قال ابن حجر أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا علي بن مسهر ini yang sudah kita sering sebutkan amanah ilmiah yang diajarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala walaupun sebagian para ulama tidak mempermasalahkan perbedaan antara akhbarana dengan hadatsana. Tapi kalau beliau mendapatkan hadis ini berbeda, ya Ibnu Hajar dengan melafadzkan akhbarana Ali bin Mus'ab. Adapun Abu Bakar menyampaikannya dengan lafaz hadatsana Ali bin Mus'ab, maka beliau pun sebutkan dua-duanya. Qala anil Mukhtar ibn Fulful عن أنس dari أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم bersama kami di satu hari فلما قضى الصلاة ketika telah selesai menunaikan salat telah salam أقبل علينا بوجهه beliau pun menghadapkan wajahnya kepada kami. Faqala ayyuhan nas, beliau berkata wahai manusia, inni imamukum, aku adalah imam kalian. La tasbiquni birruku'i wala bisujud, jangan kalian mendahului aku dengan ruku sebelum aku, maksudnya jangan sujud mendahului imam. Wala bilqiyami wala bilinsaraf, dan juga yang mendahului aku dengan berdiri. Ya, sebelum imam bangkit dari sujud kedua, ya dia sudah bangkit mendahului imam menuju rakaat yang kedua. Ya, qiyam di sini yakni bangkit menuju rakaat kedua atau ketiga keempat. Atau bisa jadi ketiga. Wala bilinsiraf, dan juga jangan kalian mendahului aku bin syaraf, yakni dengan mengucapkan salam sebelum imam, sebelum beliau salam salam. Jangan ruku sebelum imam, jangan sujud sebelum imam, jangan berdiri ya menuju rakaat berikutnya sebelum mendahului imam, dan juga jangan salam mendahului imam. Fa inni arakum amami wa min khalfi, maksudnya aku telah melihat kalian di depanku dan di belakangku. Suma qala, kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat, demi yang jiwa Muhammad di tangannya, demi Allah Subhanahu wa taala, la ra'aitum ma ra'aitu, jika kalian melihat apa yang aku lihat, tentang surga dan neraka maksudnya. Fadhahiktum qalila wa labakaitum katsira, sungguh kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Qalu wa ma ra'aita ya Rasulullah, apa yang telah kau lihat ya Rasulullah? Qala ra'aitul jannata wan nar, aku melihat surga dan neraka. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id, yakni Abu Raja. Qala haddatsana Jarir ha wa haddatsana Ibnu Umair wa Ishaq bin Ibrahim, Ishaq bin Ibrahim al-Hanbali Ibn Rahawih an Ibn Fudail jami'an al-Mukhtar, Ibn Mukhtar Ibn Fulful an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadzal hadis. Jadi Nabi hasan dengan hadis yang tadi seperti tadi, walaupun sepi hadis jari tapi dalam hadis jari tidak ada tambahan wala bidin syaraf. Qala Muslim rahimahullahu taala haddatsana Khalaf Ibn Hisham wa Abu Rabi' Az-Zahrani wa Qutaibah bin Sa'id. Ya, beliau mendapatkan dari tiga orang, Khalaf, Abu Rabi' dan Qutaibah. Kulluhum an Hammad, semuanya yang ketiga-tiganya ini meriwayatkan dari Hammad, Hammad bin Zaid. Qala Khalaf haddatsana Hammad bin Zaid an Muhammad bin Ziyad qala haddatsana Abu Hurairah qala qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam, tidakkah takut seorang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, dia mendahului mengangkat kepala ketika ruku atau mendahului mengangkat kepala ketika sujud, tidakkah takut orang seperti ini, an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar, Allah akan mengganti, merubah kepala dia menjadi kepala himar. Yang menunjukkan haramnya ia perbuatan tersebut. Qala Muslim rahimahallahu ta'ala haddatsana Amr An-Naqid wa Zuhair bin Harb. Zuhair bin Harb ini Abu Haythamah. Qala haddatsana Ismail ibn Ibrahim an Yunus an Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallam, ma ya'manu alladhi yarfa'u ra'sahu fi dhalal fi salatihi qabla al-imam, tidaklah aman seorang yang mengangkat kepalanya di dalam salatnya mendahului imam, dia mengangkat kepala sebelum imam, mengangkat kepalanya ketika ruku, ketika sujud, an yuhawwilallahu suratahu, tidak aman untuk Allah kemudian merubah bentuk rupa dia, fi surati himar, dalam bentuk rupa hewan himar keledai. Qala Muslim rahimahullahu taala haddatsana Abdurrahman bin Sallam al-Jumahi wa Abdurrahman bin Rabi' bin Muslim jami'an an Rabi' bin Muslim ha wa haddatsana Ubaidullah bin Muadz qala haddatsana Abi qala haddatsana Syu'bah ha wa haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' bin Waqi' bin Jarrah an Hammad bin Salamah kulluhum an Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam bihada ghairu anna fi hadits Rabi' bin Muslim an yaj'alallahu wajhahu wajhimar. Qala meriwayat yang tadi dengan lafaz an yuhawwirallah, qala lafaz yang terakhir ini dengan lafaz ya an yaj'alallahu wajhahu wajhimar, Allah jadikan wajah dia seperti wajahnya keledai. Hadis-hadis ini khairul rahimana rahimakumullah, ia menunjukkan haramnya musabaqatul imam bis shalah amdan. Ya, haram hukumnya mendahului imam dengan sengaja. Ya, karena ancaman yang keras ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dirubah bentuknya. Sehingga sebagian para ulama berpendapat bahkan termasuk mubtilatus shalah, termasuk pembatal sholat mendahului imam dengan sengaja. Yang kedua dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ra'aitum ma ra'aitu, la bahaitum qalila wa la bakaitum katsira. Qalu wa ma ra'aita Rasulullah? Qala ra'aitul jannah wan nar. Ini menunjukkan satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, yaitu anna jannah wan nar mujudatan makhluqatan ilan, bahwasanya surga dan neraka telah diciptakan, telah dilihat oleh Rasul SAW. Ya, jannah wan nar, kata beliau, ra'aitul jannah wan nar. Nah, adapun ayat-ayat yang sudah kita baca, ya, terkait dengan masalah ini banyak tentang jannah. Allah berfirman, wa'iddat lil muttaqin, telah dipersiapkan untuk orang-orang bertakwa. Ya, tentang neraka, Allah berfirman, wa'iddat lil kafir, yang telah disiapkan bagi orang-orang kafir. Al-jannah wan nar diyakini oleh kita semua ahlu sunnah wal jamaah telah ada, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga di antara faedah dari hari ini, kata Ibnu Nawawi rahimahullahu taala, ancaman-ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bagi mereka yang mendahului imam, an yuhawilallah ra'sahu ra'sa himar, atau an yuhawilallah suratahu fi surati himar, atau an yaj'alallahu wajahahu wajah himar. Ya, ini menunjukkan bayan li ghiladhi tahrimi dhalik. Ini menunjukkan penjelasan sangat sangat diharamkannya perbuatan ini. Mendahului imam adalah perbuatan yang sangat diharamkan sehingga diancam dengan ancaman khusus. Nah, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum.